إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan tentang salat Al-Idain, pembahasan seputar salat Al-Idain, dua hari raya. Setelah kita jelaskan hukum dari salat Al-Id, barakallahu fikum, dan juga telah kita sebutkan juga beberapa syarat dari salat Al-Idain, dari diadakannya salat Al-Idain, yaitu diantaranya dukhulul waqt, dilaksanakan pada waktunya, masuknya waktu, kemudian wujudul adadil mu'tabar, adanya jumlah yang dipersyaratkan minimalnya, yaitu minimalnya ada 3 orang. Minimalnya ada 3 orang. Wal istiton. Yang diwajibkan untuk menjalankan sholat Id adalah al-mustautin, orang yang tinggal dan berdomisili di tempat tersebut. Di sana ada 3 bagian, ada 3 kelompok. 3 kelompok, barakallahu fikum, terkait dengan musafir, mukim, dan al-mustautin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang-orang terbagi menjadi 3 dalam hal ini. Yang pertama mustautin, yang kedua musafir, yang ketiga mukim. Mukim ini bukan musafir dan juga dia bukan mustautin. Kalau musafir jelas. Adapun al-mustautin, yaitu orang-orang yang memang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tinggalnya, kota tersebut dijadikan sebagai tempat tinggalnya, tempat dia mencari ma'isyah, barakallahu fikum, tempat dia tinggal bersama keluarganya, ini mustautin. Tengah-tengahnya adalah mukim. Yang berada di tengahnya adalah mukim, antara musafir dan mustautin. Mukim, barakallahu fikum, dia datang ke sebuah tempat dengan maksud dan tujuan tertentu. Imma tujuannya untuk berobat, belajar, bekerja, tugas, dan lain-lain dari tujuan yang ada. Barakallahu fikum, dan dia tidak berniat untuk menetap selamanya di tempat tersebut. Barakallahu fikum, dan dia berniat kalau seandainya urusannya selesai, dia akan kembali ke tempat asalnya. Sebagai contoh, mahasiswa-mahasiswa yang datang ke universitas-universitas tertentu, dia tinggal di kota tersebut, tapi dia bukan mustautin, hanya sebatas mukim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang diwajibkan untuk menjalankan sesolat Jumat adalah mustautin. Andai kata ada 100 orang, kemudian tidak ada 3 orang dari 100 orang tersebut yang barakallahu fikum statusnya mustautin al-istiton, maka tidak di barakallahu fikum, tidak disahkan atau tidak diharuskan bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun mukim, sifat mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi taba'an, sifatnya mengikuti. Kalau seandainya di tempat tersebut ditegakkan sholat Jumat, maka diwajibkan bagi dia untuk kalau di tempat tersebut ditegakkan sholatul id atau sholat Jumat, maka diwajibkan bagi dia untuk mengamalkan dan melaksanakan sholat Jumat dan sholat id. Sifatnya adalah taba'an, mengikuti. Barakallahu fikum. Status mereka tidak termasuk di dalam syarat diwajibkannya sholat id atau sholat Jumat. Barakallahu fikum. Andai kata ada 100 orang, semuanya mukim statusnya, tidak ada yang mustautin, maka tidak diwajibkan bagi 100 orang ini untuk menegakkan sholat id atau sholat Jumat. Barakallahu fikum. Tapi ada 100 orang, kemudian ada di antara mereka 3 orang minimalnya yang statusnya mustautin, al-istiton. Barakallahu fikum. Maka 3 orang ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat id atau sholat Jumat. Dan sisanya yang tadi mereka ini mukim, diwajibkan juga untuk melaksanakan sholat Jumat mengikuti. Karena di tempat tersebut diamalkan dan ditegakkan sholat Jumat atau sholat id. Barakallahu fikum. Jadi kewajiban bagi mereka adalah taba'an. Taba'an la istiklalan. Mengikuti. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'. Fala tajuzu qabla waqtiha. Kemudian dikatakan di sini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan diamalkan salat id tersebut sebelum masuknya waktunya. Wala tajuzu fi aqallin min thalathati ashkhasin. Dan juga tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan ditegakkan salat id yang mana jumlahnya kurang dari 3 orang. Wala tajibu 'alal musafir ghairil mustautin. Dan juga tidak diwajibkan bagi musafir yang mana mereka itu bukan al-mustautin. Bukan al-mustautin. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga. Al-mawadhi' allati tusalla fihi. Al-mawadhi' allati tusalla fihi. Tempat-tempat yang mana disitulah dilaksanakan sholat id. Di mana kita mengamalkan sholat id? Tempatnya di mana? Barakallahu fikum. Qala yusannu antusalla fis sahra'i kharijil bunyan. Disunnahkan untuk dilaksanakan sholat id tersebut di tanah lapang, kharijil bunyan, keluar dari kompleknya. Barakallahu fikum. Li hadithi Abi Sa'id. Berdasarkan hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Musalla di sini maksudnya adalah tanah lapang. 6. Musalla di sini tidak dengan makna yang umum dipakai di tempat kita, di negeri kita ini. 6. Musalla yaitu tempat sholat atau langgar bahasa Jawanya. 6. Bukan seperti itu maknanya. Musalla adalah ismul makan. Ismul makan dari sholla yusalli. Ismul makan dari sholla yusalli. Yang sudah belajar sorof. 6. Yaitu tempat melaksanakan sholat. Dan yang dimaksud di sini, apabila disebutkan lafaz musalla pada bab-bab seperti ini, maka maknanya adalah tanah lapang, kharijil bunyan, keluar dari komplek pemukimannya, perumahannya. Wal qasdu min dzalik, tujuannya adalah, tujuan kenapa sholat Id itu dilaksanakan di tanah lapang, wallahu a'lam izharu hadhihi sya'irah wa ibrazuha, untuk menampakkan syariat ini, untuk menampakkan. Nah, ini kayaknya salah cetak ini. Yang benar adalah syariah, izharu hadhihi syariah, bukan syairah. Nah, afwan, betul-betul. Izharu hadhihi syairah, syiar, makna syiar bukan syariat ya. Syiar. Untuk menampakkan syiar ini. Untuk menampakkan syiar ini, syairah maknanya adalah syiar. Untuk menampakkan syiar ini dan memperjelasnya. Barakallahu fikum. Jadi keluarnya seorang-orang kaum muslimin pada yaumul Id, pada hari raya, ke tanah lapang demi melaksanakan salatul Id di tanah lapang tersebut, tujuannya adalah untuk menampakkan syiar Islam, untuk memperjelas. Naam. Dan juga dalam rangka syukran lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah menyelesaikan ibadah shaum selama satu bulan, shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Dalam rangka syukur dan juga dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam yang mulia ini, maka dianjurkan dan disunahkan bagi kaum muslimin untuk keluar dalam rangka untuk mengamalkan salatul Id. Wa yajuzu salatuha fil masjidil jami', dan diperbolehkan untuk melaksanakan salat Id di masjid jami', min udhrin kal matari war rihis syadidati wa nahwi dzalik, dikarenakan ada uzur seperti motor hujan, angin ribut, angin kencang, dan uzur-uzur yang lainnya. Fataban ikhwani fiddin, tentu saja dalam hal ini, apakah diperbolehkan sholat Id di masjid tanpa ada uzur? Kalau ada uzur jelas, kalau ada uzur jelas, inilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Naam. Yaitu melaksanakan sholat Id di masjid-masjid ketika ada uzur, hujan, dan yang semisalnya. Pembahasannya, permasalahannya sekarang adalah kalau seandainya tidak ada uzur. Kalau seandainya tidak ada uzur. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, 6. Dari zahir apa yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, beliau lebih cenderung untuk mengatakan harus untuk dilaksanakan di sahra, di tanah lapang. Kata beliau, wayan bagi antu adda salatul Id fi sahra'in qaribatin minal balad, dianjurkan untuk dilaksanakan salat Id di tanah lapang yang agak dekat dari pemukiman. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-idain fil musalla alladhi ala babil Madinah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dua hari raya di tanah lapang yang berada di gerbang pintu kota Madinah. Fa Nabi Sa'idin, disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang, ke musalla, untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walam yunqal annahu sallaha fil masjid li ghairi udhrin. Dan tidak pernah dinukilkan dari Nabi bahwa beliau melaksanakan salat Id di masjid tanpa uzur. Walianna al-khuruja ila as-sahra awqa' li haibatil muslimin wal Islam. Karena dengan keluarnya kita menuju tanah lapang dalam rangka melaksanakan salat Id, ini lebih menampakkan kekuatan Islam dan kaum muslimin, dan lebih memperjelas dan menampakkan syiar-syiar agama ini. Wala masyaqqata fi dzalik. Dan hal ini tidak ada kesusahannya. Hal ini bukanlah suatu hal yang sulit dan tidak menyusahkan. Kenapa demikian? Li'adami takarrurihi. Karena tidak berulang. Beda dengan sholat Jumat berulang setiap pekan. Adapun sholat Id hanya dua kali dalam setahun. Bikhilafil Jum'ah, beda dengan Jum'at. Illa fi Makkah al-Musyarrafah. Kecuali di Makkah. Naam al-Musyarrafah. Fa innaha tusalla fil Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Dikarenakan salat Id pada Makkah itu dilaksanakan di Masjidil Haram. Boleh, kecuali di Makkah, kata beliau. Naam. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang mereka yang mewajibkan salat Id harus diamalkan di Sahra al-Musalla, di tanah lapang, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk salat di masjid beliau, ma'anna as-shalah fi masjidihi. Naam, padahal salat di masjid beliau memiliki keutamaan yang sangat besar, berlipat-lipat kali nampak halanya dibandingkan sholat dilaksanakan di masjid-masjid lain, beribu-ribu kali lipat. Barakallahu fikum. Akan tetapi ini ditinggalkan oleh Nabi dan beliau mengamalkannya untuk dilaksanakan di tanah lapang. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hukumnya makruh tanpa ada uzur kalau dilaksanakan di masjid. Nah, dikarenakan sunnah ditegakkan di tanah lapang. Salat Id ditegakkan di tanah lapang. Barakallahu fikum. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwa beliau, nah, beliau mengatakan la haraja fi sholati fil masjid. Tidak ada dosa untuk dilaksanakan salat Id di masjid. Lakin idza tayassara fis sahra fa huwa afdal. Akan tetapi kalau mudah bagi dia untuk diamalkan di sahra, di tanah lapang, maka itu lebih utama. Lebih utama, kata beliau. Nah, kecuali kalau di sana ada halangan seperti hujan, angin dan halangan-halangan yang lainnya, maka tidak mengapa, namun untuk dilaksanakan di masjid. Dan juga, kalaupun seandainya tidak ada halangan yang demikian tersebut, kata Asy-Syeikh, boleh, la haraj, tidak ada dosa, kalau seandainya diamalkan dan dilaksanakan di dalam masjid. Karena tidak ada, Nabi SAW tidak mempersyaratkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Naam, kita di sini hanya sebatas menukilkan, menyebutkan kalam dari mereka, dan kita tidak layak dan tidak pantas untuk memberikan terjih dari pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan ini. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu rabi'ah waqtuha, pembahasan yang keempat. Waktu dilaksanakan salat Id. Waktu dilaksanakan sholat Id. Kapan dilaksanakan sholat Id? 6. Wa waktuha ka sholatid duha ba'da irtifa'is syamsi qadra rumhin ila waqtiz zawal. Waktunya adalah seperti sholat duha, mulai dari naiknya matahari sekitar, sekira sepenggalah. Naam, sepenggalah ila waqti zawal, sampai barakallahu fikum, sampai tergelincirnya, sampai naam tengah hari, menjelang tergelincirnya matahari, atau sampai matahari berada di atas, di atas puncak. Naam, tengah hari. Ini waktu salat duha, dan pada waktu itulah diamalkan dan dilaksanakan salatul Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalilnya apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'is syams. Wa li'anna ma qabla irtifa'is syams waqtu nahyin. Dikarenakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka melaksanakan salatul Id setelah naiknya matahari. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah qadar rubu' sa'ah atau nisfi sa'ah, sekira enam kurang lebih sekitar seperempat jam sampai setengah jam. Seperempat sampai setengah jam kurang lebih. Nah, seperempat sampai setengah jam setelah matahari terbit. Ini qadru rumhin, waktu sepenggalah. Nah, pada pagi hari setelah matahari terbit. Nah, barakallahu fikum. Kurang lebih sekitar seperempat jam atau setengah jam setelah matahari terbit. Walianna ma qabla irtifa'is syam, dan dikarenakan sebelum naiknya matahari, walaupun sudah naam terbit, itu adalah waktu larangan, waktu dilarang untuk melaksanakan sholat, waktu karaha, waktu yang tidak disenangi dan bahkan dilarang oleh Nabi SAW untuk mengamalkan sholat pada waktu tersebut. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis 6. Annahu kana, diriwayatkan annahu kana yusalli salat Idul Adha idza irtafa'atish syams qadra rumhin qida rumhin wa salatul fitri idza irtafa'at qida rumhain. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Adha 6 kurang lebih sekitar sepenggalah naiknya matahari, sepenggalah 6, kemudian pada salat Idul Fitri lebih dari itu 6, qida rumhain. Qida rumhain, lebih dari sepenggalah 6. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa salatul Id dilaksanakan pada waktu duha, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr, annahu kharaja ma'an nas fi yaumi Id fitrin wa adha. Bahwasanya beliau keluar, berangkat bersama kaum muslimin pada hari dilaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha. Ada keraguan dari rawi, akan tetapi keraguannya tidak memudaratkan riwayat. Sama saja hukumnya, Idul Fitri atau Idul Adha. Fa'ankara ibta'al imam. Kemudian beliau mengingkari keterlambatan imam. Keterlambatan imam yang memimpin sholat. Imamnya terlambat, telat datangnya. Qala, dan beliau mengatakan, inna kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad faraghna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jam segini, kalau waktu sekarang itu sudah menyelesaikan salat Id. Kalau jam segini, kata beliau, waktu sekarang ini kita sudah selesai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id. Wa dzalika hina tasbih. Barakallahu fikum. Yang demikian itu ketika waktu salat duha. Nah, hina tasbih maksudnya adalah waktu salat duha. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa sanad, akan tetapi dengan konteks jazm, konteks meyakinkan, konteks meyakinkan. Di sana ada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad. 6. Para ulama membahasnya dan membagi-baginya. 6. Ada dengan sighah jazm, konteks meyakinkan. Maksudnya di sini adalah bahwa Al-Imam Al-Bukhari betul-betul berdalilkan dengan riwayat tersebut. Nah, membenarkan riwayat tersebut walaupun disebutkan tanpa sanad. Dan para ulama sudah menyebutkan sanad-sanad dari hadis-hadis tersebut yang disebutkan secara muallak tanpa sanad di dalam Sahih Bukhari. Ada karya-karya khusus. 6. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad di dalam sahihnya, kemudian mereka mengeluarkan sanadnya dari kitab-kitab induk yang lain, baik itu dari Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Sunan Al-Baihaqi, dan kitab-kitab yang lainnya. Rahimahullah. Naam ahlal hadith. Barakallahu fikum. Jadi waktunya adalah waktu sholat duha. Waktu sholat duha. Mulai dari naiknya matahari sepenggalah. 6. Sampai dengan 6. Berakhirnya waktu duha. Yaitu matahari berada di atas puncak. Tengah hari. Wa yusannu ta'jilul adha. Fi awwali waktiha. Wa ta'khirul fitr. Dan disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktunya. Di awal waktunya, ketika matahari sudah naik sepenggala. Nah, itu adalah waktunya. Barakallahu fikum. Wa ta'khirul fitri. Dan juga disunahkan untuk memundurkan waktu sholat Idul Fitri. Alasannya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dikarenakan Nabi mengamalkannya. Itu yang pertama. Ini alasan secara syar'i. Alasan secara syar'inya ini. Secara dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Amr bin Hazm. Amr bin Hazm. Di dalam surat tersebut Nabi mengatakan, "An ajilil adha wa akhiril fitra wa dzakirin nas fil khutbah." Agar dia menyegerakan untuk melaksanakan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. 6. Dan mengingatkan kaum muslimin barakallahu fikum di dalam khutbah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 6. Ini dalil secara 6 alasan secara dalil secara syar'i. Adapun dari sisi al-aql, dari sisi an-nazar, keuntungan atau faedah yang diambil ketika kita mendahulukan, mengawalkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan pada sholat Idul Fitri adalah wahum fi hajatin ila imtidadi waktin sholatil fitri liyattasi'a liada'i zakatil fitri. Kalau diakhirkan sholat Idul Fitri, 6. Barakallahu fikum. Kaum muslimin membutuhkannya untuk diakhirkan, terkhusus panitia-panitia zakat. 6. Membutuhkan. Membutuhkan ketika diakhirkan waktu sholat Idul Fitri. 6. Li'annan nasa fi hajatin ila ta'jilil adha. 6. Ada yang ketinggalan di sini. Kenapa kita mendahulukan sholat Idul Adha? Dikarenakan umat manusia kaum muslimin butuh untuk disegerakan sholat Idul Adha. Lizabhil adahi. Supaya panjang waktu menyembelih hewan kurban setelah Idul Adha. Dan kenapa Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan? Di antara sebabnya juga. 6. Wahum fi hajatin. Karena mereka butuh. 6. Perpanjangan waktu sebelum sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Liyattasi'a. Agar mereka termudahkan untuk menyelesaikan atau menunaikan zakat al-fitr. Zakat fitrah. Untuk menunaikan zakat al-fitr atau zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu diwajibkan sebelum sholat Id. 6. Syaratnya dilaksanakan sebelum sholat Id. Waktu paling akhir. Waktu paling akhir. 6. Dan itu adalah waktu yang paling afdol, paling bagus dan paling baik. 6. Tapi para ulama, 6 diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 6. Ada atsar dari beliau. Beliau 6 mengeluarkan zakat fitrah. 6. 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitr. 6. Barakallahu fikum. Adapun zakat yang dikeluarkan setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitr, itu bukan zakat fitrah lagi namanya. Walaupun dia meniatkan, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai zakat fitrah. Itu sama dengan sedekah biasa. Sedekah biasa. Dan dia kehilangan keutamaan dari zakat al-fitr. Barakallahu fikum. Ini alasan kenapa sholat Idul Adha lebih disegerakan, supaya panjang waktu menyembelihnya. Dan kenapa diakhirkan sholat Idul Fitri? Alasannya adalah supaya panjang waktu untuk menunaikan zakat al-fitr sebelum melaksanakan sholat Id. Karena itu adalah waktu terakhir. Dan bahkan itu adalah waktu yang paling afdol. Al-mas'alatul khamisah sifatuha wa ma yaqra'u fiha. Tata cara pada sholat Id dan apa saja yang dibaca pada sholat Id tersebut. Wasifatuha rak'atani qablal khutbah liqauli Umar. Liqauli Umar. 6. 2 rakaat sebelum khutbah. 2 rakaat sebelum khutbah. 6. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Salatul fitri wal adha rak'atani. Rak'atani. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Salat Idul Fitr dan Idul Adha itu 2 rakaat. 6. Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah jumlah yang sempurna, bukan karena qasr. Dua rakaat ini jumlah rakaat sempurna, bukan karena qasar. Hal ini berdasarkan ucapan dari lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad khaba man iftara, dan sungguh sial orang-orang yang mengada-ngada di dalam agama ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Jadi salatul Id dilaksanakan sebelum khutbah. Inilah yang diamalkan oleh Nabi dan juga para khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidun. Dulu pada zaman dinasti Naam, kekuasaan Naam Bani Umayyah, Naam, mereka mendahulukan khutbah, kemudian setelah itu salat. Dan tentunya ini menyelisih sunnah Rasul. Dan bahkan Abu Sa'id Al-Khudri menegur pimpinan ketika itu, Amir Kota Madinah ketika itu, yang melaksanakan salat, melaksanakan khutbah sebelum salat, kebalikan dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa Bani Umayyah, penguasa pada Bani Umayyah ketika itu mendahulukan khutbah sebelum salat, barakallahu fikum? Mereka mengantisipasi orang-orang yang tidak mau mendengar khutbah mereka. Nah, dahulu pada zaman mereka, yang mengimami sholat dan sekaligus khutbah adalah pemimpin-pemimpin mereka, gubernur-gubernur mereka, wali kota-wali kota mereka. Nah, merekalah yang imam sekaligus khatib. Dan ketika itu memang adalah masa-masa fitnah, ada orang-orang yang tidak suka, barakallahu fikum. Nah, setelah sholat mereka langsung pulang dan tidak mau mendengarkan khutbah dari amir tersebut. Akhirnya sebagai antisipasi, nah, dan mereka anggap ini sebuah kemungkaran, akan tetapi dengan cara yang salah, barakallahu fikum, mereka mendahulukan khutbah, kemudian setelah itu melaksanakan sholat Id. Dan perbuatan mereka ini ditegur oleh sahabat, diantaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih panjang tentang pembahasan sifat dari sholat Id ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan 6, 1 bulan atau 2 bulan lagi kurang lebih setelah sholat Id. Nah, setelah sholat Id kita lanjutkan, InsyaAllah. Nah, sebelum kita akhiri, ada hal yang perlu disampaikan, yaitu tentang kebiasaan Naam kita para jamaah setelah sholat isya duduk-duduk di tangga di sebelah sana. Naam, duduk di tangga di depan pintu kaca. Naam, itu banyak akhwat yang lalu-lalang di situ, jadi itu mengganggu akhwat. Ada yang akhwatnya sendalnya ditaruh di sana. Akhirnya mereka menunggu sampai bubar. Naam, sampai bubar ikhwan-ikhwan yang duduk di sana. Nah, jadi saran kita bagi para jamaah setelah sholat isya agak ke barat duduknya, agak ke barat, jangan duduk di agak ke timur sana. Nah, barakallahu fikum. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.